Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuan-tuan dan puan-puan semua, berbagai sekali saya bisa berada di sini, walau waktu saya tidak panjang. Langsung kepada inti pertanyaan. Pertama, saya ingin berbicara dulu di ranah Melayu. Bagaimana Quran bisa menjadi solusi bagi tamadun di Nusantara atau di dunia Melayu. Sama-sama kita ketahui Indonesia dan Malaysia seringkali terganggu persahabatannya hanya perkara tempe, bakti. Permasalahan sebetulnya sangat-sangat sepele, sangat kecil sekali. Masalah politik ada, tetapi itu hanya segelintir orang saja yang menginginkan Islam Melayu ini bersatu. Hari tidak ini Malaysia, Indonesia, Singapura, Muslim khususnya dan Brunei bersatu. Ada yang ingin kita ini rusak. Sehingga saya berani mengatakan pada hari ini bahwa politik bisa saja fluktuatif antara Indonesia dan Malaysia. Ekonomi yang mungkin sedikit bergesekan, namanya juga tetangga. Jangankan tetangga, suami istri saja kadang-kadang. Tapi perlu biasakan suami istri, karena setelah itu lebih kuat lagi biasanya. Artinya itu hanya sebuah kerikil kecil untuk menambah kesadaran. Namun, saya yakin dengan Al-Quran yang kita bawa, dengan Al-Quran yang kita yakini, tidak ada yang bisa memisahkan Indonesia dengan Malaysia dengan Al-Quran. Allah Akbar. Itu keyakinan saya. Dari situ kemudian, kita bisa mengatas lebih jauh lagi menuju tamadun di bumi Nusantara ini. Coba ya, Alexandria sudah memunculkan dari Afrika peradabannya di dunia. Yunani, Greek juga sudah bertamadun dengan polanya sendiri. Lalu kemudian Romawi, Persia, sekarang dunia Barat, Amerika dan Eropa. Semuanya untuk dan barang saya pikir kalau kembali kepada cara pandang Islam, cara pandang Quran, innamal umam akhlaqun idza dhahabat akhlaqun idza dhahabat idahum idza dhahabat hum dhahabu. Jadi sebuah nation, sebuah bangsa itu jika ada akhlak di sana. Dan hancurnya sebuah bangsa jika hancur akhlaknya. Barat sudah tidak bisa berhenti lagi dengan masalah perzinahan. Tidak bisa lagi. Di Amerika diresmikan sudah perkawinan sejenis. Dia sudah tidak bisa kembali lagi. Akhlak mereka sudah hancur. Padahal entiti sebuah bangsa itu dikenal lewat akhlaknya. Jika akhlak itu hancur, maka dia adalah bangsa itu. Alhamdulillah, di Melayu kita masih menemukan banyak hijab. Oke, ada drugs di Indonesia, ada juga drugs di Malaysia. Ada perzinahan, kapol di kalangan anak-anak belia. Pornografi. Alhamdulillah, saya punya cerita sedikit. Kami buat program namanya Indonesia Menulis Al-Quran. Sampai khatam. Satu hari ada budak-budak usia-usia kira-kira 12 sampai 13 tahun. Ketika guru tidak datang di sekolah, mereka nonton melihat porno bersama kira-kira 7 orang. Lalu guru yang bijaksana ini menghukum mereka, memberikan sanksi mereka menulis Quran sampai khatam. Jadi 30 juz ditulis oleh 7 orang yang menakjubkan adalah ini hal sederhana. Bunda-bunda ini bisa menulis 1 juz itu dalam tempo, maksud saya 3 juz dalam hanya waktu 7 hari mereka menulis. Jadi following the line metodenya itu menambahkan ayat-ayat Al-Quran. Satu bunda itu bisa menulis 3 juz, menulis bukan membaca dalam satu minggu. Apa efek and impact yang ditimbulkan setelah menulis Al-Quran? Rasa malu mereka begitu tinggi, menyesal mereka setelah banyak melihat Al-Quran, rasa malu yang merupakan syukmatul niswali iman di antara tiang-tiang iman adalah rasa malu itu kemudian bangkit tubuh ketika sering melihat Al-Quran. Padahal budak-budak ini belum lagi faham, hanya melihat form gambar Al-Quran saja, membuat orang ini kemudian punya rasa malu dan disiplin yang tinggi, tidak lagi malas sekolah, kemudian berpengaruh kepada akademiknya. Kami yang peralatan, setiap santri-santri atau pelajar-pelajar hafiz Quran biasanya cemerlang nilai akademiknya, cemerlang nilai akademiknya, sebab Quran itu memang mencerdaskan. Saya mau ambil contoh seperti ini. Misalnya saya membaca Al-Quran dengan cepat dan saya menyanyi dalam bahasa Indonesia yang saya hafal sejak kecil. Anda bisa lihat buktinya. Saya baca misalnya Al-Quran dengan cepat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa'alaikumullahi wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam. Walaupun fiha lagi syahid ofisir, walaupun fiha lagi tahun muslami wa furuhi wa menasar wa lami manda'i wa wa berasal wa qarin nabi al-muslimi ila akhir ayat. Sekarang saya ingin berlagu bahasa Indonesia yang sudah saya hafal sejak saya masih kecil. Lagunya begini: satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga sayang semuanya. Ini sudah saya hafal sejak saya belum bisa baca Quran barangkali. Sekarang saya ingin secepat Al-Quran satu-satu bisa diproduksi. Saya tidak bisa ikhlasin Allah pun Allah semasa kaum tetras selain memulai ketua kafir tentang semua misi berjalan dan tidak diutus Tuhan. Nah, mungkin saya bisa membaca itu dengan berbagai aktivitas, tapi satu-satu bisa diproduksi. Okey, sekarang saya mau praktik. Semua hafal ayat kursi. Oke, baca dengan cepat seperti ini. Oke, 3, 2, mulai. Relax. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. menjadi seorang yang lebih lagi punya satu-satu dosen guru, dosen tidak sih. Otak saya tidak bisa ikut karena kurang kompatibel. Ini hal-hal sederhana. Belum lagi kalau kita dalami maknanya. Karenanya program satu jam bersama Al-Quran Malaysia mengaji ini sebetulnya kira-kira targetnya pemberantasan buta huruf Al-Quran atau buta aksara Al-Quran. Tetapi jika ini ditambah dengan tadabbur, tadabbur ini adalah program pemberantasan buta makna Al-Quran. Dan hari ini saya coba sedikit praktik tadabbur. Bagaimana kita bisa memberantas buta makna Al-Quran? Saya ingin menceritakan dulu kebahagiaan saya berada di Malaysia pada hari ini. Kata para ulama, ini bukan dari saya di sekolah. Di bulan Ramadan ada empat keistimewaan. Satu, jika Anda satu, berada di bulan Ramadan. Dua, dan Anda berada pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan yang ketiga, Anda mendapatkan Lailatul Qadar pada malam Jumat di bulan Ramadan. Dan yang keempat, ketika Anda berada di tanah suci Mekah. Para ulama mengatakan, kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan ada hari Jumat jatuh pada tanggal-tanggal ganjil, kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Ini ada apa? Hari keberapa? 23 ganjil di bulan Ramadan. Turun dari airport kami disambut dengan hujan gerimis rintik-rintik. Saya perhatikan, saya buka kaca kereta, saya lihat langit tidak pekat, tidak hitam pekat seperti yang dapat dalam Sunnah. Saya masih lihat warna abu-abu gerimis awan malam hari itu. Suhu udara juga tidak panas, tidak juga sejuk. Saya buka apa jendela hotel dan tidak ada delay. Saya ingin menyaksikan langit dari kamar saya pada dari bilik saya malam itu sama. Seperti tidak bisa berhenti merasakan kenikmatan. Rasanya saya berada di Mekah seperti tidak berada di Malaysia. Inna anzalnahu fi lailatin qadar. Saya ingin ajak sedikit tadabbur agar kita tidak buta makna. Saya yakin di sini banyak yang tidak buta huruf, tapi barangkali mohon maaf masih banyak yang buta makna. Ya, begini, ini menarik. Kalau ingin menikmati Al-Quran sebagai peretas berbagai kosongan. Jadi Al-Quran bukan cuma sumber ilmu, tapi dia merupakan syifa obat dan solusi dari penyakit peradaban tamadun. Ini solusinya di sini semua. Saya mulai dari hal yang sederhana, praktiknya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Begitu ya. Ada anzalna, ada tanazzal. Dari kata yang sama, nazal. Dalam bahasa, kalau misalnya ada banyak pendapat tidak. Dalam bahasa Arab kalau kita bilang anzal itu berarti saya turunkan sekaligus semua dalam satu waktu. Kalau saya bilang nazal itu, saya turunkan nazal itu satu persatu, itu bahasa. Kotoa memotong. Tapi kotoa itu bahasa. Kenapa di ayat ini menggunakan inna anzalnahu? Kenapa di ayat ini menggunakan inna nahnu nazzalna adz-dzikra? Ya, nazzalna adz-dzikra. Dari sini membuat kita mengerti ternyata ada dua fase turunnya Al-Quran. Dua fase. Fase pertama biasanya menggunakan kata anzalna dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Anzalna diturunkan sekaligus dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi nazalna fase kedua dari langit dunia atau Baitul Aizzah atau Baitul Mahmud ke qalbu Muhammad secara bertahap, berperiode. Selama berapa tahun? 23 tahun. Berapa lama Nabi Muhammad menyelesaikan hafalan Qur'annya? 23 tahun. Setelah ayat terakhir turun, beliau meninggal dunia. Berarti berapa lama Nabi Muhammad SAW menghafal Qur'an? Seumur hidupnya. Jadi seseorang dikatakan hafiz Al-Quran kalau dia menjaga Qur'annya sampai seumur hidupnya. Tapi survei membuktikan 90% alumnus pesantren tahfidz hilang hafalannya, habis hafalannya, betul? Mungkin di antara anda ada yang sejak kecil sudah hafal juz amma, tapi setelah dewasa hilang hafalannya karena tidak dijaga. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Baik, sini kembali. Oh, dari kata-kata saja kalau kita dalami Al-Quran itu berisi ilmu yang luar biasa. Anzala dan nazal. Ada lagi yang menarik. Tanazzal. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Tanazzal dari sama kata yang sama. Kenapa ketika menceritakan malaikat turun dari langit pada Muhammad menggunakan kata-kata tanazzal, sementara berkaitan dengan kematian, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tata nazzal, gitu ya, tata nazzal alaihim malaikat. Kalau di sini tanazzal, apa bedanya? Kalau kita cermati, ternyata para ahli tafsir mengatakan tanazzal pada surah Al-Qadr ini menunjukkan bahwa hanya sekali turun dan hanya sekali setahun turun di bulan Ramadan, atau pada saat itu hanya sekali turun seperti itu malaikat dan tidak ada lagi yang pernah seperti itu turunnya, dan hanya sekali. Sementara tanazzal alaihim malaikat ini berkaitan dengan malaikat yang mencabut nyawa. Tanazzal, ada tambahan satu lagi ta. Secara nahwu di sini artinya litatahu wa tikrar. Ta yang kedua menunjukkan berulang-ulang dan seringkali terjadi. Karena malaikat pencabut nyawa itu naik turun naik, berulang-ulang mencabut nyawa. Nah, dari singkat cerita ini bulan baik, bulan Ramadan. Semalam jika itu betul Lailatul Qadar, ifrahu fihi kullu amrin hatimi. Satu tahun ke depan sudah ditetapkan apa yang akan terjadi nantinya. Dan orang-orang yang semalam bangun lalu membaca doa mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fanna, bukan cuma fa'fanni, dia doakan anaknya, dia doakan sahabatnya, dia doakan orang-orang tercinta, dia doakan muslimin dan muslimat. Insyaallah ini peradaban yang sekarang mulai rusak dengan izin Allah ditetapkan satu tahun ke depan jika kita sungguh-sungguh kembali kepada Al-Quran, insyaallah akan terjadi perubahan-perubahan besar tadi. Dan silakan ilmiah kalau kita ingin jelaskan satu-satu di sini terlalu besar, tapi saya ingin tutup. Nanti kita bisa discuss. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan Romawi dan Persia, dua peradaban besar paling maju di masa Rasulullah, bisa hancur. Dan tidak ada yang pernah bisa membayangkan Jazirah Arab di tengah gurun pasir itu menjadi lantera baru muka bumi dengan peradaban yang gemilang, dan setelahnya tidak pernah ada lagi peradaban sehebat itu. Dari mana mulainya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa nama? Saiful Awwal. Kalau ada calon pihak di sebuah negeri antah berantah, lalu dia canangkan program ilmu, ilmu, ilmu. Yang satu lagi calon pihak ekonomi, ekonomi, ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kira-kira PM yang mana bakal dipilih oleh rakyat yang ada di ruangan ini? Itu harus ditanya kepada mereka, Pak. Tapi mereka akan jawab kata undi itu rahasia. Tapi saya tahu akan mereka jawab ekonomi, ekonomi, ekonomi. Tapi saya ingin bertanya, dari mana Quran mengobati penyakit peradaban yang sudah sangat rusak pada bangsa? Apakah yang diturunkan pertama kali ayat politik? Tidak. Apakah yang pertama kali diturunkan ayat ekonomi? Bukan. Apa yang diturunkan? Ilmu. Dan Al-Quran adalah kitab ilmu. Ada satu kali kata tafsir disebutkan di dalam Al-Quran, ahsan tafsiran. Tapi ada empat kali kata tadabbur disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitab anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira awalam yatadabbaru al-Qur'an. Ada empat kata tadabbur di dalam Al-Qur'an. Untuk menjadi seorang mufassir, kita harus memiliki minimal 20 disiplin ilmu. Tidak bisa setiap orang boleh mentafsirkan. Tapi untuk mentadabburi, kita membaca tafsir, lalu kita kemudian mengambil makna ayat sesuai dengan kadar kemampuan kita mentadabburinya. Jadi setiap orang bisa mentadabburi Al-Quran, tapi tidak setiap orang boleh menafsirkan Al-Quran. Saya kira itu yang paling ringkas. Tapi kalau boleh saya tambah sedikit, apa tujuan bertadabur Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan dua tujuan tadabur Al-Quran. Dan apa tujuan tafsir menafsirkan Al-Quran? Saya mulai dari tujuan menafsirkan Al-Quran adalah tentu untuk memahami makna setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran dan susunan kalimatnya. Tetapi tadabbur Al-Quran disebutkan di dua ayat. Tujuan mentadabbur Al-Quran itu adalah satu, agar kita merasakan langsung bahwa Quran ini betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan tadabbur. Dan orang-orang yang sudah merasakan langsung Al-Quran berasal dari Allah, maka tidak mungkin dia sia-siakan Al-Quran. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min 'indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andai Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, pasti mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi di dalam. Jadi tujuan utama bertadabbur Quran diantaranya adalah agar kita merasakan langsung bahwa Quran ini berasal dari Allah. Contoh, barangkali contohnya mungkin program Ahlan wa Sahlan. Later, show. Saya nama dari Khan. dari USA. Again. Saya Nuwan Ali Khan dari USA. Iya. Berasal dari Pakistan. Jadi saya katakan supaya Anda betul-betul merasakan Al-Quran ini berasal dari Allah. Contoh dari saya tidak cukup. Anda harus sendiri yang membuktikannya bahwa Quran minain dillah, bukan minain dillah. Ya, contoh surat Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Itu ya. Ahruf al-muqatta'. Oke. Surat Qaf surat berapa di dalam Al-Qur'an? 50, betul. Surah yang ke 50. Ada berapa jumlah surah, jumlah ayat di dalam surat Qaf? 45, betul. Yang jauh di sini semua tadi saya dengar di alam gaib. Surah Qaf adalah surat yang ke-50 dan jumlah ayatnya 45 ayat. Sama dengan berapa? 45 tambah 50. Karena ada 95 huruf Qaf di dalam surat Qaf. Seandainya ini dari manusia pasti akan kacau itu. Positioning surat Qaf. Ternyata coba buka lagi. Ada huruf Qaf di Al-Ahruf Al-Muqatta'ah di pertamaan permulaan surat. Kalau tidak salah di surat Asy-Syura. Coba dibuka. Alhamdulillah sudah dapat surat Asy-Syura. Di depannya ada Ain, Sin, Qaf. Siapa yang bisa bantu saya bagaimana cara membaca Ain, Sin, Qaf di awal surat Asy-Syura? Ada yang bisa bantu? Satu orang saja buka Qurannya. Dapat surat. Oh sorry, surat Syura. Surat 42. Surat 42 sudah dapat? Sudah. Tolong dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Halim, ha dua harokat, mim enam harokat, halim, ain berapa harokat? Dalam riwayat Hafiz boleh 4 harokat, khusus ain, tapi boleh 6. Sin 6, qaf 6, coba praktek, ain 4, sin 6, qaf 6. Mulai. Oh. Tapi sama bacaan bukan ain, sin, qaf, bukan begitu. Ini ada ikhfa di antaranya. Ain. Kenapa mereka tidak mengadap Al-Quran? Ataukah kalbu mereka sudah terkunci mati? Saya ingin survei. ingin survei, boleh sedikit, siapa di antara Anda semua, puan-puan dan tuan-tuan ini, yang tidak pandai cakap Arab, sehingga tidak faham Quran berbahasa Arab? Karena tidak faham Quran berbahasa Arab, lalu ingin tahu pesan Tuhan yang dalam bahasa Melayu, lalu pernah membaca terjemahan Quran dalam bahasa Melayu tuntas dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah membacanya sekali saja seumur hidup, angkat tangan yang tinggi. Alhamdulillah. Kira-kira berapa persen? 2%. Saya lihat sekitar 5%. Di Indonesia begini, rata-rata umat Islam di Nusantara ini yang sungguh-sungguh ingin tahu kesatuannya dan pernah berusaha untuk memahaminya karena tidak pandai cakap Arab, lalu baca tafsirnya hanya 2%. Tafsir atau terjemahan ini hanya 2%. Artinya adalah potensi masyarakat muslim lain untuk bertamanjung bersama Quran baru punya 2%. Setelah program ini mudah-mudahan lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.